sampai pada tingkatan mutawatir. Dan beliau sudah menyebutkan banyak sekali sanad-sanad hadis yang kita bisa petik pelajaran ilmu hadis, ilmu rijal, rawi-rawi hadis padanya pada pertemuan yang lalu. Dan ini masih ada beberapa sanad yang lain. Pada kesempatan ini beliau Al-Imam As-Sabbuni rahimahullah menyebutkan telah mengkabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Abbas As-Saqafi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ya Al-Hasan Ibn Sabbah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syababah Ibn Sawar dari Yunus Ibn Abi Ishaq dari Abu Muslim Al-Aghar. Abu Muslim Al-Aghar berkata, saya bersaksi atas Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi yang mulia, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi yang mulia. Sebagaimana keterangan yang telah lewat, kedua orang sahabat ini ya termasuk dari al-mukthiruna fil hadis, yang meriwayatkan hadis lebih dari ya 1000. Meriwayatkan hadis lebih dari 1000 periwayatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah menempati posisi yang pertama, yang periwayatan hadis beliau mencapai 5374 hadis. 5374 periwayatan hadis. Sedangkan beliau Abu Sa'id Al-Khudri menduduki posisi yang ketujuh dari al-mukthiruna fil hadis, yang disebut ya para sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis ada 7 sahabat. Ada 7 sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Kita ulang lagi dengan murajaah karena sudah berulang-ulang. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Berapa jumlah periwayatannya? 5374 hadis. Iya. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat? Hah? Abdullah ibn Umar. Periwayatannya 2630 hadis. 2630 hadis. Urutan yang ketiga, siapa? Ridha. Anas ibn Malik. Jumlah periwayatannya 2286 hadis. Urutan yang keempat, siapa? Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan 2210 hadis. 2210 hadis. Kemudian urutan yang kelima, siapa yang masih ingat? Ya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 1660 hadis. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Urutan yang keenam, Jabir ibn Abdullah. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Urutan yang ketujuh, sahabi yang kita sedang baca hadisnya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, 1170 hadis. 1170 hadis. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Naam. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, karena ya kaum Al-Ansar ya ada dua ya kelompok besar, yaitu Khazraj dan Aus. Dan beliau Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid ya dari Khazraj, Ya, Al-Ansari Al-Khazraji, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Beliau dan bapaknya adalah ya kedua-duanya sahabi. Beliau dan bapaknya kedua-duanya adalah termasuk dari sahabat Nabi ya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Naam. Beliau wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah. Wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah. Dan hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh ashab al-jama'ah. Hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Yang dikenal dengan al-jama'ah. Riwayat min ruwat atau min rijal al-jama'ah. Di sini Abu Muslim al-Aghar menyatakan, saya telah bersaksi, saya bersaksi atas Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya keduanya telah berkata, telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumhil hatta idza kana thuluthul lail habata ila hadhihi as-sama', thumma amara bi abwabis sama' fa futihat fa qala hal min sa'ilin fa u'tiyah, hal min da'in fa ujibah, hal min mustaghfirin fa aghfir lah, hal min muddarin akshifu anhu dhurrahu, hal min mustaghithin ughithuhu, fala yazalu dhalika makanahu hatta yatlu'a al-fajru fi kulli lailatin minad dunya. Sebagaimana yang telah kita ulang-ulang penyebutannya, dan ini salah satu pelajaran yang sangat penting, bagian dari tauhid, yaitu tauhid al-asma was sifat. Ketika kita menetapkan ya, dan ini adalah kewajiban kita semuanya, setiap muslim menetapkan, mengimani seluruh nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dengan meyakini ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, dan tidak boleh mengkaifiyahnya, membagaimanakannya, atau menanyakan kaifiyah atau bagaimana dari sifat-sifat tersebut, karena hal tersebut adalah perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengkabarkan kepada kita. Maka sifat turunnya Allah Azza wa Jal sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, berbeda dengan sifat turun yang ada pada makhluknya. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jalur periwayatan ini, walaupun ya sebagian menyatakan jalur periwayatan ini ada sisi kelemahannya, karena Yunus ibnu Abi Ishaq ya atau ini faedah tambahan, Yunus ibnu Abi Ishaq ketika meriwayatkan dari bapaknya Abu Ishaq, maka ada komentar padanya ya setelah ikhtilat atau tercampurnya hafalan dari bapaknya. Adapun dalam periwayatan ini ya ternyata tidak meriwayatkan dari bapaknya. Yunus ibnu Abi Ishaq langsung meriwayatkan dari ya muhaddits ahlu hadis yang lain, yaitu Abu Muslim Al-Aghar. Abu Muslim Al-Aghar. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu tangguh sampai ketika ya tersisa sepertiga malam, berarti sepertiga malam terakhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit. Turunnya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak boleh dibayangkan, dipikirkan, disamakan dengan sifat turun yang ada pada diri makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pintu-pintu langit untuk dibuka. Kemudian Allah taala berfirman, ya, menyatakan, dan adakah yang meminta niscaya akan aku beri, dan adakah yang berdoa tatkala itu niscaya akan aku kabulkan, dan adakah yang meminta ampunan beristighfar niscaya akan aku ampuni, dan adakah yang meminta keselamatan, ya, dari kesempitan yang menghadap yang menimpanya sehingga aku akan hilangkan kesempitan tersebut, dan adakah yang meminta, ya, keselamatan sehingga akan aku berikan pertolongan, ya, maka hal tersebut terus terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala terus akan memberikan apa yang Dia janjikan tersebut pada hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya, yang berdoa kepadanya, yang meminta kepadanya, ya, Allah akan berikan pada malam waktu tersebut. Ini adalah waktu mustajab, waktu yang sangat, ya, diharapkan seorang hamba ketika berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, pengkabulan dari permintaan dan doa-doa hamba-hamba tersebut. Hal tersebut berlangsung sampai terbitnya waktu fajar, ya, pada setiap malam dari dunia. Ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ya, jalur-jalur periwayatan hadis yang sangat banyak, yang satu dengan yang lain maknanya saling berkesesuaian. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau kemudian menyebutkan sanad hadis, jalur periwayatan hadis yang berikutnya. أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد ابن موسى والفضل ابن سهل قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي السعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه. Jalur periwayatan berikutnya, beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya. Dan sekali lagi diingatkan bahwasannya ilmu sanad hadis adalah keistimewaan umat ini. Keistimewaan umat Islam yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Dan pentingnya mempelajari ilmu hadis, ilmu rijal al-hadis, sanad-sanad hadis adalah menduduki posisi yang sangat penting. Karena ilmu itu sebagaimana kata para ulama adalah, ya, ilmu yang ada padanya perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada padanya qala haddatsana, yang ada di dalamnya perkataan haddatsana, maksudnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalur-jalur, ya, rawi-rawinya. Dan inilah keistimewaan umat ini. Kalau bukan karena ilmu sanad ini, niscaya orang akan serampangan, bermudah-mudahan. Saya menukilkan Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW telah melakukan ini, Rasulullah SAW mengakui ini. Ya, kalau seandainya tidak ada sanad hadis, la sya'a man qala ma sya'. Sesungguhnya orang-orang akan berbicara semaunya, mengatakan, mengklaim dirinya mendengar dari Rasulullah, dirinya melihat Rasulullah SAW. Namun, ya, dengan ilmu sanad ini akan diketahui, ya, penukilan ucapan Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW mana yang benar penukilannya, betul-betul diambil dari orang-orang yang terpercaya, ya, dengan syarat-syarat yang ketat yang semuanya telah disebutkan oleh para ulama hadis, ya. Jadi ketika sebuah hadis dihukumi sebuah hadis yang sahih, betul-betul melewati, ya, saringan yang sangat ketat. Ya, harus bersambung sanadnya dari awal sampai akhir sanad, ya betul-betul bersambung. Ini syarat yang pertama. Dan para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut semuanya adil dan semuanya hafal, ya hafal dari hadis yang dia ya ambil tersebut, baik menghafal dengan tulisan kitabnya atau menghafal dengan dadanya, ya. Dan juga tidak ada keganjilan syad, dan juga tidak ada illah cacat yang tersembunyi yang mencederai suatu hadis. Yang ini semuanya ma'ruf dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Oleh karena itu pelajaran ilmu mustalah hadis ya dianjurkan oleh para ulama untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu, karena ini adalah salah satu dari ilmu alat bagi seorang penuntut ilmu yang sangat penting. Ya, setelah tentunya lughah al-arabiyah, bahasa Arab, ya, yang memiliki 12 cabang, yang paling utama dari cabang-cabang tersebut adalah nahwu dan sharaf. Nahwu dan sharaf ini penting sekali bagi para penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Kalau kita lihat jalur periwayatan hadis yang kedua yang kita baca pada pagi hari ini, ya maknanya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Namun di dalam sanadnya ya terdapat ya syarik, seorang rawi yang bernama Syarik. Ya, ada kemungkinan syarik di sini ya sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Abdul Abbas Yasin Al-Adni hafizahullah, ada kemungkinan ini adalah Syarik Ibnu Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Ya. Kalau dia yang dimaksud, maka beliau ini seorang rawi yang lemah, dhaif, sayyi al-hifdz. Ya, tetapi yasluh lisyawahid wal mutaba'at. Kelemahannya tidak parah. Kelemahannya tidak parah. Ya, dan bisa ya diperkuat dan memperkuat ya rawi-rawi yang lain yang dikenal dalam bab asy-syawahid wal mutaba'at dalam ilmu mustalah al-hadis. Beliau ini disebutkan oleh ulama di antaranya penulis kitab ya Dawabit Jarh wa Ta'dil bahwasanya beliau ini syarik ya Ibnu Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Ya, kenapa lemah hafalannya atau ada sedikit ya terdapat unsur kelemahan dalam hafalnya, itu dikarenakan beliau ya setelah ya berlangsung beberapa waktu beliau menjadi seorang muhaddits, mengkhabarkan hadis-hadis, ya mengajarkan hadis-hadis, beliau pada awalnya masih ya kuat hafalannya. Namun setelah beliau diberikan amanat untuk menjadi seorang hakim qadha, ya beliau kemudian tercampur atau melemah hafalannya. Dan ini adalah sesuatu yang biasa karena seseorang ketika ya kesibukannya semakin bertambah, ya apalagi menjadi seorang qadhi, seorang hakim yang mungkin setiap hari puluhan ya kasus ya dari berbagai macam perselisihan atau permasalahan yang ada pada kaum muslimin diangkat ke beliau, ya kemudian diputuskan perkara-perkaranya sesuai dengan hukum-hukum syar'i, sesuai dengan hukum-hukum agama yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang muhaddits ketika telah tersibukkan dengan hal tersebut, na'am, ada kalanya di antara mereka melemah hafalannya, termasuk beliau di sini ya sayy al-hifdz ba'da tawalli al-qadha. Beliau lemah ya hafalannya melemah setelah beliau menjadi ya seorang hakim, ya seorang hakim. Dan kita saksikan pada zaman sekarang ya ada kalanya para pengajar ya juga demikian, ketika dahulu hafalannya kuat tetapi setelah banyak kesibukan ini dan itu melemah hafalannya, wajar. Ini ya keterbatasan manusia. Ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Naam. Jadi beliau walaupun ada unsur kelemahan dalam hadisnya, namun yasluh lisyawahid wal mutaba'at. Yasluh lisyawahid wal mutaba'at. Masih bisa diperkuat hadisnya oleh para perawi yang lain dan bisa menguatkan. Ya kelemahannya tidak parah. Kelemahannya tidak parah. Qala الإمام الصابوني رحمه الله حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار ببغداد Qala haddathana Abu Mansur Ar-Ramadi. Qala haddathana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita lihat sanad hadis ini, ya, ada yang di Baghdad, Baghdad Irak. Ya. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, seorang ulama besar muhaddis di Sun'a. Ya. Beliau seorang ahli hadis yang sangat terkenal di zamannya. Ya, termasuk dari ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh para penuntut ilmu dari berbagai macam penjuru dunia. Bayangkan ketika itu tidak ada pesawat terbang. Ya, lantas bagaimana dengan darat? Ada yang dengan berjalan kaki, ada yang dengan menaik unta, ada yang dengan menunggang kuda, ya, dan yang lainnya dengan keterbatasan sarana transportasi ketika itu. Namun para ulama hadis melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah sunnah dari sunnah-sunnahnya para salaf. Ar-rihlah fi talabil ilm, fi talabil hadis, melakukan perjalanan yang jauh dan panjang untuk, ya, demi mencari ilmu hadis, berkeliling-keliling dunia dari Mesir ke Yaman, ke Madinah, ke Syam, ya, Suriah dan sekitarnya, ke Irak, ke Baghdad, ke Khurasan di Asia Tengah dan yang lainnya, berputar-putar dunia dari satu guru ke guru yang lain untuk mencari ilmu hadis, untuk mencari ilmu agama. Karena keikhlasan mereka dan kegigihan mereka dalam menuntut ilmu agama, maka ilmu mereka diberkahi. Ilmu mereka diberkahi, ya, sehingga ilmu mereka bermanfaat. Dan kita baca, ya, hadis-hadis periwayatan mereka, ya, dan dibaca oleh kaum muslimin di berbagai macam, di berbagai tempat di penjuru dunia. Ini keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, penulis kitab Musannaf, yang dikenal dengan Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Bahkan, ya, dikatakan pada zaman sekarang, ma ruhila ila ahadin ba'da Abdul Razzaq ma ruhila ila Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Ya. Dan kita saksikan pada zaman ini, abad ini, ya, ada seorang muhaddis yang mirip dengan keberadaan beliau, Abdul Razzaq As-San'ani, dan sama-sama di Yaman. Kata, dikatakan dalam ucapan tersebut, tidaklah seseorang ulama muhaddis didatangi para penuntut ilmu yang banyak dari berbagai macam penjuru dunia setelah zamannya Abdul Razzaq As-San'ani, ya, kecuali pada zaman Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Muqbil rahimahullah, ya, setelah beliau menyelesaikan, ya, pelajarannya, ya, bertahun-tahun di Arab Saudi belajar pada ulama kibar, para ulama di Mekah, di Madinah, di Arab Saudi, ya, beliau rahimahullah, ya, juga merupakan keluaran, ya, alumnus dari Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Kemudian beliau mulai berdakwah di negeri Yaman, ya, kampung halaman beliau. Tatkala di negeri Yaman tersebut dipenuhi di utaranya dengan Syiah dan di selatannya dengan Sufi tasawuf. Tetapi dengan kegigihan beliau dan tentunya pertama kali adalah pertolongan Allah Azza wa Jal, ya, tersebarlah dakwah sunnah. Bukan hanya di Yaman, bahkan orang-orang dari Asia, ya, Tenggara, Indonesia dan yang lainnya, Asia-Asia yang lainnya, bahkan dari Eropa, Amerika, Afrika, berbondong-bondong datang ke negeri Yaman, negeri yang sangat miskin, ya, negeri yang sangat miskin. Bukan karena dunia, tetapi untuk mencari ilmu. Ribuan, ya, berbondong-bondong dari berbagai macam penjuru dunia. Maka ini mengingatkan, ya, seorang muhaddis yang sama-sama dari Yaman, yaitu Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Yang dikatakan oleh beliau sendiri, Abdul Razzaq As-San'ani mengatakan, rahala ilaina arba'atun minal Iraq min ru'asail hadith. Ya, telah mendatangi kami rihlah dalam rangka menuntut ilmu agama 4 orang ahli hadis, tokoh-tokoh ahli hadis dari Irak. Siapa mereka? Yang pertama Asy-Syadzakuni, yang kedua Yahya ibnu Ma'in, yang ketiga Ali ibn Abdullah al-Madini. Yang keempat, Ahmad ibn Hanbal. Siapa yang tidak kenal? Ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Empat orang ahli hadis ini datang dari Irak, ya, dari Irak utara Jazirah Arab ke Yaman, Sana'a, ya, selatan Jazirah Arab, yang, ya, jauhnya atau jaraknya, ya, sekitar 2.700 kilometer. Bayangkan, berapa? 2.700 kilometer dari Baghdad, ya, ibu kota Irak, ke Sana'a. Sekitar 2.700 kilometer. Luar biasa jauhnya. Mereka para ulama hadis empat ini, ketika mengetahui terdapat hadis-hadis yang banyak, dan ini adalah ilmu yang terdapat pada imam besar pada zaman itu, Abdul Razzaq As-Sun'ani rahimahullah, maka empat ulama hadis ini rihlah, ya, dari Irak ke mana? Dari Irak ke Sana'a. Ya, tetapi ada, ya, pembicaraan terhadap Asy-Syadzaquni, ya, dia menghafal hadis, namun, ya, ternyata tertuduh dengan peminum khamr. Ya, akhirnya hadisnya ditinggalkan oleh para ulama hadis. Ya, oleh karena itu seorang perawi hadis di samping dia menghafal, ya, betul-betul menghafal hadisnya, dia juga harus seorang yang adil. Seorang yang adil, muslim balig, akil, ya, dan juga dia selamat dari dosa-dosa yang bisa, ya, menyelamat, yang menghancurkan seseorang, ya, dan juga dari khawarim al-muru'ah asy-syar'iyyah, yaitu hal-hal yang menodai adab-adab secara islami syar'i yang dilarang di dalam Islam. Naam, dan ini ketentuannya dibahas dalam ilmu mustalah al-hadith. Naam, kata beliau, rahala ilaina arba'atun min al-Iraq min ru'asa al-hadith. Ya, telah rihlah kepada kami empat orang dari tokoh-tokoh hadis. Ya, Asy-Syadzaquni wa kana ahfadhahum lil hadis. Wa Ibnul Madini wa kana a'rafahum bi ikhtilafihi. Wa Ibnu Ma'in wa kana a'lamahum bir rijal. Wa Ahmad ibn Hanbal wa kana ajma'ahum lil hadis lidzalika kullih. Ini pengakuan beliau sendiri, seorang guru ulama besar, Abdul Razzaq As-Sun'ani. Beliau mengatakan empat orang ahli hadis tersebut rihlah mengadakan perjalanan jauh dari Irak ke Sana'a menemui beliau. Iya. Yang pertama Asy-Syadzaquni, yang paling hafal hadis. Yang kedua Ali ibnu Abdullah Al-Madini, salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari, Ali ibnu Abdullah Al-Madini, dan beliau ini, ya, yang paling tahu di dalam ilmu perselisihan hadis-hadis, ya, khilaf-khilaf hadis. Dan juga Yahya ibnu Ma'in, yang beliau ini paling paham tentang, ya, keadaan-keadaan para rawi-rawi, ya, kesikohannya, kedhaifannya, ya, kelemahannya, kekuatannya, hafalannya, beliau paling tahu. Dan yang terakhir Ahmad ibnu Hanbal, wa kana ajma'ahum lidzalika kullih. Kalau Imam Ahmad ibnu Hanbal, beliau yang paling mengumpulkan disiplin-disiplin ilmu tersebut seluruhnya. Berarti beliau yang paling hafal hadisnya, beliau yang paling tahu tentang ikhtilaf al-hadis, dan beliau yang paling tahu tentang keadaan para perawi-perawi hadis. Iya. Yang dikatakan beliau Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menghafal alf-alf hadis, 1 juta hadis. Hadis marfu', hadis mauquf, dan asar-asar ketika dikumpulkan, ya, 1 juta atau kurang lebih seperti itu dari yang dihafal oleh beliau Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan beliau adalah suri teladan yang baik dari para penuntut ilmu hadis. Ketika beliau hafal, beliau tetap mencatat. Terbukti karya monumental beliau yang dibaca oleh kaum muslimin termasuk rujukan induk kitab hadis Musnad, kitab Al-Musnad yang dikenal dengan Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Naam, beliau hafal hadis, tetapi beliau juga mencatatnya dan meriwayatkan hadis dari kitabnya. Ini menunjukkan wara' beliau dan menunjukkan kehati-hatian beliau menghafal hadis dan juga mencatat hadis tersebut. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala akhbarana Ma'mar. Telah mengkabarkan kepada kami Ma'mar. Ya, guru dari Abdul Razzaq As-Sun'ani adalah Ma'mar. Ma'mar ibn Rashid al-Basri. Beliau asalnya dari Basrah. Basrah adalah Irak. Nazil al-Yaman. Kemudian beliau tinggal di Yaman. Disebutkan dalam salah satu kisah. Karena beliau seorang yang menonjol ya, ketika belajar ilmu hadis sampai ke Yaman. Dan juga mengajarkan ilmu di Yaman. Maka ketika itu ya, ada yang menyatakan ya, ikatlah dia. Ya, ikatlah dia. Akhirnya diikatlah dia dengan dinikahkan dengan orang Yaman. Dengan orang Yaman. Dan terkenal beliau Nazil al-Yaman. Oleh karena itu hadis beliau dikatakan oleh para ulama sangat kuat ketika meriwayatkan di Yaman. Karena beliau ya kitab-kitabnya ada di sisi beliau ketika di Yaman. Namun tatkala pulang ke Basrah, beliau tinggal di sana beberapa waktu ya. Beliau juga meriwayatkan hadis. Tetapi qadarullah masyafa'al, beliau tidak membawa kitabnya. Beliau tidak membawa kitabnya. Oleh karena itu periwayatan hadis Ma'mar Ibnu Rashid ketika di Basrah ada kegoncangan, ada unsur kelemahannya. Dan ini penting sekali bagi ya para penuntut ilmu hadis ya mengetahui hal-hal tersebut, karena ketika Ma'mar meriwayatkan suatu hadis di Basrah berarti ada unsur kelemahan dalam periwayatannya, ada kegoncangan dalam periwayatannya. An Suhail Ibni Abi Saleh an Abi, dari Suhail Ibnu Abi Saleh dari bapaknya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yanzilu Allah taala fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya fa yaqul ana al-maliku thalatha, man yas'aluni fa'utiyah, man yad'uni fa'astajib lahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, fala yazalu kadhalik hatta yatlu' al-fajr. Hadisnya sama seperti yang sebelumnya. Dan masih ada beberapa periwayatan hadis yang lainnya. Sangat banyak sekali. Naam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembacaannya pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan ya sebutkan di sini untuk menambah semangat kita bagaimana para ulama salaf dalam melakukan rihlah ya menuntut ilmu hadis. Rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Disebutkan oleh sahib kitab An-Nubad fi Adab Thalabul Ilm, beliau ya menyebutkan asar-asar, menyebutkan asar-asar atau dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bagaimana para salaf kita ya bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Dalil yang sangat nyata dan sering kita baca ayat-ayat Al-Qur'an ya adalah dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khadir alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi. Dan ini sering kita baca. Iya, dan ini sering kita baca. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Iya. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini dinukilkan oleh beliau ya dalam syarah hadis Abu Darda. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Falau istaghna ahadun 'anil rihlah fi talabil ilmi lastaghna 'anhu Musa haitsu kana a'tahu Allah at-Taurah allati kutiba lahu fiha 'an kulli syai'." ومع هذا فلما أخبره الله عن الخضر عليه السلام أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه ثم سار هو وفتاه إليه kata beliau Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ya menyimpulkan atau memberikan ya komentar beliau terhadap kisah Nabi Musa bersama Khadir ya alaihi wassalatu wasalam yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Kahfi. Beliau menerangkan kalau seandainya seseorang ya mencukupkan dirinya tidak perlu mengadakan rihlah perjalanan jauh dalam menuntut ilmu, maka niscaya Nabi Musa alaihi salam akan mencukupkan dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Taurat, kitab Taurat, yang padanya ditulis segala perkara. Iya. Namun tatkala beliau, ya, tatkala beliau mengetahui, tatkala Allah Azza wa Jal mengkabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Khadir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa memiliki ilmu yang banyak, bahkan diwahyukan oleh Allah kitab Taurat. Namun tatkala Allah Ta'ala mengkabarkan kepada beliau, ya, bahwasanya Khadir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak beliau miliki, sa'ala sabila ila liqa'ih. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mencari jalan, ya, mencari jalan untuk, ya, dan bertanya untuk menemui, bertemu dengan Khadir. Kemudian dia dan pelayannya, ya, melakukan perjalanan yang jauh demi menuntut ilmu dari Khadir alaihissalam. Ya. Dan juga diriwayatkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi yang mulia, untuk mentakid, menegaskan suatu hadis, ya, langsung dari sumbernya, yaitu sahabi yang lain, Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai mengadakan perjalanan 1 bulan demi hanya mengambil 1 hadis, demi mengambil hanya 1 hadis. Dan juga, ya, ini kisahnya disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dengan sighah jazm. Kemudian kisah yang lain, ya, asar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau seorang ulama sahabah, seorang ulama sahabah. Kata beliau, ya, dan ini asarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Walladzi la ilaha ghairuh ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fiman unzilat walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-ibil la rakibtu ilaih." Kata beliau Abdullah ibn Mas'ud, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, dari kalangan ulama'nya sahabat. Kata beliau, demi, ya, zat yang demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, yaitu demi Allah Azza wa Jal, tidaklah turun 1 surat, ya, dari Al-Quran kecuali saya tahu, ya, di mana turunnya surat tersebut. Dan tidaklah suatu ayat di dalam Al-Quran turun, ya, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali saya tahu, ya, untuk siapa turunnya ayat tersebut, yaitu asbab nuzul al-ayah, sebab nuzul al-ayah, sebab turunnya ayat. Ini menunjukkan beliau sangat mengilmui tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran. Dan ini menunjukkan, ya, minbab al-ikhbar, untuk memberikan semangat pada para sahabatnya, ya, kaum muslimin ketika itu, untuk menuntut ilmu dari beliau. Namun ingat, lihatlah ketawadhuan beliau di akhir ucapan, "Kalau seandainya saya tahu ada seseorang yang lebih tahu tentang Al-Quran dibandingkan dengan saya, yang bisa dicapai dengan unta, ya, niscaya saya akan, ya, menunggangi unta tersebut menuju ke arahnya." Artinya apa? Ya, ketika beliau mengetahui ada ilmu yang beliau belum ketahui, akan beliau cari, walaupun di ujung dunia, selama masih bisa ditempuh dengan kendaraan unta. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan juga di antara kisah yang menakjubkan dari kalangan para salaf adalah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, seorang ulama hadis, menceritakan apa yang disampaikan oleh bapaknya, Abu Hatim Ar-Razi, anak seorang ahli hadis, ulama. Bapaknya juga seorang ulama ahli hadis. Bapaknya bercerita kepada anaknya, ya, tentang kisah perjalanannya, ya. Beliau di awal tahun, ya, keluarnya dari rumah, ya, beliau hitung, ya, kata beliau, "Awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadis aqamtu sab'a sinin ahsaitu ma mashaitu ala qadami ziyadatan ala alfi farsakh. Iya. Tahun pertama saya keluar dalam menuntut ilmu hadis, pertama kali rihlah. Ya. Saya berkeliling-keliling dunia sebanyak 7 tahun. Iya. Dari satu guru ke guru yang lain. Bayangkan, ahsaitu ma mashaitu ala qadami. Saya hitung ya jumlah langkah kaki saya, berarti dengan apa? Dengan kaki, berjalan kaki, bukan dengan kendaraan. Ya. Dan ini bukan berarti 7 tahun jalan terus ya, bukan, tetapi berjalan ke satu muhaddits ulama mengambil hadis menuntut ilmu waktu tertentu, kemudian berpindah lagi jalan kaki ke ulama yang lain, ahli hadis yang lain, begitu. Ya, bukan 7 tahun berjalan terus, bukan. Ya. Tetapi dihitung banyaknya langkah kaki beliau. Ya. Ziyadatan ala alfi farsakh. Lebih dari 1000 farsakh. Ya. Ketika itu saya menyatakan 1 farsakh ya 5 kilo ya, tetapi ada yang menyatakan 8 kilo. Allah alam, perlu diteliti lagi. Apakah 5 kilo atau 8 kilo? Ya, di sini tercatat 8 kilo. Ya, berarti kalau 1000 farsakh 8000 kilo. Bolak-balik Pulau Jawa dari ujung timur ke ujung barat 8 kali. Ya. Ini baru di awal menuntut ilmu. Dan ini yang beliau hitung. Setelah itu beliau tinggalkan karena sudah capek, sudah tidak mampu menghitung lagi langkah kakinya. Ya. Berarti lebih dari 8000 kilo. Dan disebutkan di sini, beliau berkeliling-keliling dari Mekah ke Madinah berkali-kali. Bahkan keluar ke Bahrain. Bahrain. Ya, pulau kecil di teluk. Kemudian ya dari Madinah ke Mesir. Subhanallah. Ya, sampai ke Mesir. Kemudian sampai ya ke Romlah Palestina. Romlah Palestina. Ya, sampai kemudian dari Romlah ke Baitul Maqdis, ya, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina juga. Kemudian ke Al-Asqalan, ya, kemudian ke Tabariyah, ya, dari Tabariyah ke Damaskus, ya, Suriah, Syam. Dan kemudian ke Hims, ini juga di Suriah, ya, di Asy-Syam, berkeliling-keliling dari ya ujung ke ujung, barat ke ujung timur, utara, selatan, ya, dalam rangka menuntut ilmu agama, yang beliau hitung baru di awalnya lebih dari 1000 farsakh, 8000 kurang lebih kilometer. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya himmah, ya, kesemangatan yang tinggi dalam menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini tidak ada yang menandingi keutamaannya bagi yang ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita keikhlasan dalam seluruh amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas tauhid, di atas Islam, dan di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.